Semesta sana sini resah soal resesi dunia, padahal semua kehendak pencipta. Soal resesi dunia, padahal semua kehendak pencipta. Jangan soal dunia dan segala kehidupan mereka yang mengaturnya. Sana sini rasa soal resesi dunia, padahal semua kehendak pencipta. Adi.